sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana caranya berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat? Nah, jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, masih ada kesempatan bagi kita untuk birrul walidain. Yang pertama ialah mendoakan kebaikan untuknya dan memintakan ampun untuknya. Jika orang tua kita mati dalam kondisi muslim, kalau musyrik kafir enggak boleh. Doakan supaya mendapat rahmat Allah, doakan supaya diampuni oleh Allah, termasuk birrul walidain. Yang kedua adalah menyambung hubungan orang-orang yang baik sama orang tua kita, temannya, ya, kita sambung. Nah, dulu bapak kita berteman baik sama fulan, nah, maka ketika bapak kita meninggal, kita sebagai anaknya menyambung kembali hubungan baik bapak kita dengan temannya itu. Termasuk apa ini? Birrul walidain untuk orang tua kita setelah meninggal dunia. Nah, dan yang lain, barakallahu fikum, dan contoh. Ketika orang tua telah wafat, apakah masih ada perbuatan yang termasuk durhaka kepada orang tua? Nah, ini kan menyakiti hati orang tua atau perasaan orang tua, yang ketika orang tua yang masih hidup, ya. Baik. Wallahu ta'ala al-bisawab, ya. Nah, kalau sudah mati, enggak ada sangkut pautnya dengan orang tua, ya. Kecuali kalau dia sengaja melakukan tindakan terhadap orang tua yang meninggal dunia itu. Nah, sengaja membuat sesuatu yang mencoreng nama baik orang tua. Nah, atau menghina orang tua di kuburnya, mencaci maki orang tuanya di kuburnya. Nah, jelas terkait dengan orang tua yang masih hidup, sudah mati, sudah selesai urusannya, ya. Wallahu ta'ala bissawab. Jelas walaupun demikian, enggak boleh kita kemudian mencela atau mencaci maki orang tua yang sudah mati atau yang lain-lain. Nah, apakah mertua diperlakukan dan memiliki hak seperti orang tua kandung? Oh tidak, ya. Kita memang harus berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada mertua kita. Tapi kelasnya ya di bawah level orang tua kandung kita. Nah, tetap baik, tapi levelnya di bawah orang tua kandung kita. Anak yang terlahir dari zina, apakah anak tetap harus berbuat baik kepada ayahnya? Nah, tetap, ya. Semoga dengan perbuatan baik anak ini bapaknya taubat, ya. Nah, walaupun hasil zina itu tetap bapaknya. Nah, tidak boleh kemudian menikah dengannya, walaupun secara warisan. Nah, sudah enggak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Bapaknya. Tapi sangkut pautnya dengan apa ini? Ibunya. Dinisbahkan kepada ibunya. Apakah perbuatan durhaka kepada orang tua termasuk juga terhadap mertua dan orang tua tiri? Oh, kita memang tidak orang berbuat jelek sama siapapun, ya. Tapi kalau sama selain orang tua, ya lain level tadi itu, ya. Ya tetap gak boleh, walaupun bukan termasuk durhaka sama orang tua, tapi tetap harus baik sama mertuanya atau orang tua diri, ya. Namun levelnya beda. Kalau sama orang tua kita dosa besar, tapi kalau sama mereka, ya dosanya di levelnya, di bawah levelnya. Nah, ayah dan ibu mertua bercerai, kemudian keduanya masing-masing menikah dengan orang lain. Apakah istri baru dari ayah mertua itu mahram bagi saya? Nah, tidak. Jadi mahram Anda adalah ibu mertua yang dicerai itu saja. Kalau ibu tiri mertua atau mertua tiri, ya, sudah bukan mahram. Bagaimana dengan istri? Apakah mahramnya? Ya mahram, sama-sama perempuan. Bagaimana dengan bapak tiri? Bapak tiri, kalau ada ibu punya anak perempuan janda, ya, menikah dengan laki-laki, nah, maka namanya bapak tiri, ya kan? Anaknya anak apa ini? Anaknya namanya Robibah. Itu bisa jadi mahram dengan syarat bapak tirinya itu sudah berhubungan badan dengan ibu kandung. Kalau belum, maka belum mahram. Ya, nah, itu syarat wajib untuk jadi mahram. Apakah suami baru dari ibu mertua itu mahram dengan istri saya? Ibu mertua nikah laki, ya kan? Laki-laki lain, anaknya yang perempuan kan istri kita. Jadi, nah, itu mahram dengan bapaknya yang baru tadi itu dengan syarat tadi telah berhubungan badan dengan ibu mertua Anda. Apakah larangan membunuh anak termasuk pula di dalamnya aborsi atau menggugurkan kandungan? Nah, jika tidak untuk perkara yang darurat, maka itu termasuk bentuk pembunuhan terhadap janin dan anak, ya, termasuk pelanggaran syariat aborsi, ya, tak boleh, kecuali dalam kondisi apa ini, darurat, yakni milih apakah yang mati ibunya atau ke anaknya. Ini menurut analisa dokter, diagnosa dokter, ini kalau dua-duanya dibiarkan hidup, maka salah satunya mati, yaitu ibunya. Maka gak apa-apa, diaborsi. Karena yang jelas ibunya itu jelas-jelas manusia. Nah, yang jelas-jelas hidupnya. Nah, sementara aborsi itu biasa kita lakukan sebelum jadi manusia. Nah, kalaupun setelah jadi manusia, yaitu setelah umur 4 bulan atau lebih, tapi masih dalam kandungan, nah, itu masih belum jelas hidupnya. Apakah nanti lahir dengan selamat atau tidak? Nah, sehingga lebih mengutamakan keselamatan apa ini? Ibu. Nah, tapi kalau tidak ada unsur darurat, ya hukum asalnya apa ini? Tidak boleh menggugurkan janin atau aborsi. Itu dilarang dalam Islam, termasuk pembunuhan. Ya, entah karena takut aib atau karena takut miskin atau yang lain. Barakallahu fikum. Nah, sehingga para dokter-dokter, ya, jangan asal terima pasien yang minta diaborsi. Enggak boleh, ya. Nanti di samping melakukan pelanggaran syariat, juga melakukan pelanggaran aturan negara, ya, bisa dipenjara. Barakallahu fikum. Ingat, hanya dalam kondisi apa ini? Darurat. Karena kaidah ad-dharurat tubihul mahdurat. Perkara yang darurat itu membolehkan perkara yang asalnya tidak boleh. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Tafadhalu.